Pare. Pukul. Kamu kaget lagi. Isu lebatan. Maka dari SP. Karena itu yang naik ini. Emang naik ini. Udah. Siap. Lebang kan. Karena. Siun itu sangka. Gabar juga ya. Karena mau gue disini. Ruanda, Ruta Esperanza, Ruanda.